rasa kelingan, sinyal cinta yang kau tunjukkan. Ati iki wes terlanjur sayang, kau buat ku melayang-layang. Oh ah oh eh oh. Oh ah oh eh ya. Mulai isuk nganti awan sekalingan, wes pirang-pirang dino aku kepikiran. Ku tetep bingung malah timbul pertanyaan, kok kue durung ngomong sayang. Sinyal cintamu malu-malu kau tampakkan, tapi cukup buat kutuk melayang-layang. Kata cintamu yang selalu ku nantikan, masih saja tak kunjung datang. Cintamu yang selalu ku nantikan, masih saja tak kunjung datang. Tresnaku neng awakmu, rapa kau melayu-melayu. Tak perlu engkau ragu, cintaku kepadamu. Tak usah engkau malu, tuk sampaikan cinta. Kok kue